pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana ke ujung dunia. Akan ku cari. Hatiku rindu padamu, pada siapa ku mengadu. Hatiku rindu padamu, pada siapa. Rindu.